Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa salama tasliman kathira amma ba'd. Alhamdulillah. Ikhwan fillah, hasbukumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita dalam membahas syarah Arba'in Nawawiyah, di mana kita masih dalam menjelaskan tentang al-iman bil yaumil akhir, beriman dengan adanya hari akhir. Dan alhamdulillah telah kita paparkan sebahagian dalil dari Al-Quran was-Sunnah yang menetapkan tentang adanya hari akhir, yang kemudian di sini beliau akan membawakan beberapa kondisi yang lain terkait dengan hari akhir, termasuk diantaranya adalah prahara atau kejadian peristiwa yang terjadi di alam barzakh. Kata beliau hafizahullah, فدل هذا على أن هناك دارا أخرى يجازى فيها المسيء بإحسانه والمسيء بإساءته. Afwan, ini sudah kita baca ya. Anda lupa sampai mana. Taib. Kata beliau, hafizahullah, فهذه من أدلة البعث وهي أدلة عقلية قرآنية على البعث وأدلة البعث كثيرة. Bahwa ini diantara dalil-dalil yang menetapkan adanya hari kebangkitan, yaitu bukti-bukti secara akal ya, yang sehat. Ya, demikian pula ayat-ayat suci Al-Quran yang menetapkan adanya hari kebangkitan. Dan sejatinya bukti-bukti ataupun hujjah dalil yang menetapkan adanya hari kebangkitan ini sangatlah banyak. Lakin ma'a hadza ankarahu al-kuffar wal malahidah. Ya. Namun meskipun demikian, ternyata ya, di samping bukti-bukti dan dalil yang sangat amat banyak, masih saja diingkari, ditentang oleh orang-orang kafir dan al-malahidah, orang-orang yang menyimpang. Wa ba'dun nas yu'minu bihi lakin la yasta'iddu lahu fa ka'annahu yunkiruhu. Dan bahkan sebahagian manusia ya, termasuk kaum muslimin, mereka beriman dengan adanya hari akhir, akan tetapi mereka tidak ada persiapan sama sekali ya untuk menghadapi hari tersebut. Ya, sehingga seakan-akan ia tidak beriman alias mengingkarinya. Kemudian kata beliau, wal murad bil yaumil akhir ma ba'dal maut kulluhu huwal yaumul akhir. Dan yang dimaksudkan dengan hari akhir adalah semua ya, yang terjadi setelah kematian. Ya, itulah yang namanya hari akhir. Fa idza mata al-insan wa fadat ruhuhu dakhala fil yaumil akhir wa kharaja min ad-dunya. Sehingga apabila ada seorang sudah meninggal ya, dipastikan ya, ruh telah lepas dari jasadnya ya, dan si fulan dikatakan mata, telah wafat, berarti otomatis ia telah berpindah masuk ke alam akhir ataupun hari akhir dan keluar dari kehidupan dunia. Oleh karena itu, ya termasuk poin-poin penting dalam beriman dengan hari akhir. Yang pertama adalah beriman dengan adanya fitnah kubur. Ya, yang pertama beriman dengan adanya fitnah kubur, yaitu pertanyaan malaikat mungkar dan nakir, ya, kepada setiap mayit di alam barzakh. Ini yang diistilahkan atau dinamakan dengan fitnah kubur. Fitnah, difitnah, diuji, ditanya, ya, oleh dua malaikat. Man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyuk. Siapa Rabbmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Ya, yang kemudian setelah itu ada peristiwa yang lain, yaitu nikmat kubur dan adab kubur. Ya, nikmat kubur dan adab kubur. Ini juga wajib untuk diimani. Ya. Dan ini merupakan hasil konsekuensi dari fitnah kubur. Yang mampu menjawab, ya, dia akan merasakan dan mendapatkan nikmat kubur. Yang gagal, na'udzubillah min dzalik, maka dia akan mendapatkan siksa kubur atau azab kubur. Nah, kemudian yang kedua, ya, adalah kita beriman dengan adanya hari kebangkitan, yaumul ba'ats. Ya, hari kebangkitan setelah kematian, setelah wafat, hancur semuanya, kiamatul kubra, jagat raya beserta isinya, tidak ada yang tersisa. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Ya, semuanya sirna, semuanya binasa, ya, hancur. Maka setelah itu ada hari kebangkitan. Dan setelahnya ada prahara dan kejadian-kejadian peristiwa yang mengerikan. Ya. Dan itu termasuk dalam bab ini, hari kebangkitan. Kemudian yang ketiga adalah al-iman bil jannati wan nar. Beriman dengan adanya syurga dan neraka. Inilah akhir dari kehidupan, ya, manusia, proses yang panjang. Ya, maka manusia akan diarahkan untuk kembali, ya, pada dua tempat tadi. Ima jannah wa ima nar. Apakah syurga ataukah neraka? Nah, ini secara global, ya, hal-hal yang wajib untuk diimani terkait dengan beriman dengan hari akhir. Yang pertama, saya ulangi, beriman dengan adanya fitnah kubur, ya, termasuk nikmat dan adab kubur. Yang kedua, beriman dengan adanya hari kebangkitan. Yang ketiga, beriman dengan surga dan neraka. Ya. Oleh karena itu kata beliau, wa awwalu dzalik, maka di antara peristiwa yang pertama kali terjadi setelah seorang itu dikatakan meninggal, annal mayyita idza wudi'a fi qabrihi wa suwiya 'alaihi turabu wa ansarafa 'anhu an-nasu. Ya, tatkala seorang mayit telah diletakkan di dalam kuburnya. Ya, tanah diratakan. Para pelayat sudah pulang ke tempat tinggal masing-masing. Wa innahu la yasma'u qara'ani 'alihim ya'tihi malakan. Ya, dalam kondisi terompah atau suara sendal-sendal pelayat dan pengunjung tadi yang mengiring mayit, ya, sampai ke kuburan itu masih terdengar langkah-langkah kaki mereka. Ya. Suara-suara sendal-sendal mereka masih terdengar. Ini belum jauh. Maka datanglah dua malaikat. Sebutkan dalam Sunan Tirmidzi, yaitu Munkar dan Nakir, mendatangi si mayit. Ya. Fatu'adu ruhuhu fi jasadihi wa yujlisanihi. Lalu dikembalikanlah ruh yang sebelumnya lepas dari jasad si mayit, lalu dikembalikan lagi ke jasadnya. Dan si mayit tadi didudukkan oleh dua malaikat tadi. Wa yas'alanihi man rabbuk ma dinuk man nabiyuk. Lalu dua malaikat tersebut bertanya kepada si mayit, siapa Rabbmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. pertanyaan ya mungkin ya kalau di dunia bisa dijawab dengan mudah ya, karena tidak susah ya, pertanyaan simple, ringkas, jawabannya juga ya ringkas. Namun ternyata ini tidak bisa dijawab kecuali oleh orang-orang yang beriman, yang bertauhid. Salah satu as'ilatin ya, fa in ajaba anha bi jawabin sahih naja wa faza wa aflah. Ya, tiga pertanyaan yang apabila si mayit bisa menjawab dengan jawaban yang benar, dia akan selamat, akan beruntung dan sukses. Fa illam yastati' al-jawab khaba wa khasir wa dhalla sa'yuhu fil hayati dunya. Dan sebaliknya apabila ternyata dia tidak bisa menjawab, tidak mampu merespon dengan baik atau menjawab dengan jawaban yang benar, maka dia akan merugi, merana ya, dan sia-sia amalan yang telah ia kerjakan di dunia. Aman ya. Nah, ini peristiwa yang dikenal kemudian dengan fitnah kubur, pertanyaan malaikat kepada si mayit ya, dan itu nyata terjadi ya. Oleh karena itu Rasulullah alaihi salatu wassalam menganjurkan kepada kita kaum muslimin dan muslimah ketika sholat ya, sebelum menutup sholat tersebut dengan salam ya, baik sholat yang wajib, yang fardu ataupun yang sunnah sama ya, itu dianjurkan. Bahkan para fuqaha menerangkan hukumnya wajib untuk kita berlindung dari empat perkara, berlindung kepada Allah dari empat perkara. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihi ad-dajjal. Berlindung kepada Allah dari adab jahannam, satu. Yang kedua, berlindung kepada Allah dari adab dan siksa kubur ya. Yang ketiga, berlindung kepada Allah dari fitnah kehidupan dan kematian. Yang keempat, dari fitnah al-masih ad-dajjal ya. Dan Nabi sering ya, bahkan terus membaca doa ini sebelum beliau salam ya, sehingga para ulama fuqaha menyebutkan hukumnya wajib ya, ini dibaca sebelum salam. Di samping itu tentunya dianjurkan pula untuk berdoa dengan doa-doa yang lain. Ada pun yang wajib adalah ini ya, ini menunjukkan bahwa perkara azab kubur itu waqi', nyata, hak, benar adanya. Bukan rekayasa, bukan menakut-nakuti, bukan seperti yang diklaim oleh sebagian mereka ya, sebagian mereka mengklaim itu cuma nakut-nakutin aja ya, belum tentu adanya ya, belum pasti katanya. Na'udzubillah min dzalik minal khudlan ya. Dan itu termasuk upaya dari orang-orang kafir untuk menjauhkan kaum muslimin dari akidah yang benar. Kemudian kata beliau, fa in qala qa'il, mungkin ada yang bertanya, kaifa ja'al malakani ilaihi fi qabrihi wa nahnu la narahuma. Bagaimana mungkin ya, ada dua malaikat yang bisa mendatangi si mayit di dalam kuburnya sementara kami ya, tidak bisa melihatnya? Mungkin ada yang meragu-ragukan ya, menebarkan propaganda was-was kepada kaum muslimin untuk ragu dengan peristiwa ini di alam barzakh ya. Jawabannya sangat amat mudah ya. Apa itu? Al-jawab, Allahu ala kulli syai'in qadir. Allah itu maha kuasa terhadap segala sesuatu. Itu keyakinan kita, sehingga apa saja yang Allah kehendaki terjadi, terjadi. Gak ada yang sulit bagi Allah, gak ada yang susah bagi Allah. Mudah semuanya. Yang sulit menurut kita, bagi Allah mudah. Yang gak mungkin bagi kita, sangat amat mungkin bagi Allah. Dan pasti terjadi apa yang Allah kehendaki untuk terjadi. Ini satu ya. Wa ma anta faqad ghuiba anka katsirun minal umur. Adapun anda ya, kita ini orang ya, tentunya kita harus nyadar, sadar bahwa sekian banyak perkara luput dari kita, banyak perkara-perkara yang tidak kita ketahui, ya, dan itu hakikatnya ujian. Contoh saja, ya, kita ya sebagai seorang muslim yakin bahwa jin, ya, bangsa jin, syaitan itu ada. Ya, namun apakah di antara kita ada yang pernah melihat jin begitu di alam sadar, melihat itu jin, itu syaitan, pernah? Tidak ada. Ya, asalnya tidak bisa dilihat, tapi kita yakin keberadaannya, ya, wujudnya ada. Karena Rasulullah telah menjelaskan, bahkan Allah telah menerangkan, "Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Allah yang menciptakan jin dan manusia, berarti kan ada, meskipun kita tidak bisa melihatnya. Ya, sekian banyak perkara gaib yang kita enggak tahu tapi yakin, ya, tentang keberadaannya. Fal malakani ya'tiyanihi wa anta la tara huma. Ya, maka ada dua malaikat yang akan mendatangi si mayit di alam barzakh dan kalian tidak bisa melihat keduanya. Walahan wahal anta tara ruhaka allati tadkhulu fi jasadik. Nah, sekarang contoh kecil aja bahwa ilmu yang ada pada kita itu enggak ada apa-apanya. Ruh yang kita yakini keberadaannya, yang orang itu kalau sudah enggak ada ruhnya itu mati, ya. Dan orang itu akan hidup selama masih ada ruh di kandung badan. Siapa yang bisa melihat ruh? Ya. Ada? Enggak ada. Tapi kita yakin tentang keberadaannya, ruh itu ada. Lah, kita semuanya hidup sekarang, berarti ruh masih ada. Tapi gimana ruh itu? Wujudnya kayak apa? Ya. Kotak, bulat, ya, kecil atau besar, wallahu a'lam. Kita enggak tahu. Ya. Oleh karena itu ketika ada sebahagian kaum musyrikin, orang-orang kafir datang kepada Nabi, ngetes orang-orang Yahudi. Mereka tanya itu bukan cari kebenaran, tapi sekedar ngetes. Ya. Dan itu termasuk, ya, kebiasaan yang sangat jelek. Nanya tapi sekedar, oh gitu toh. Tapi enggak mau ikut juga, gitu. Enggak mau ikut yang benar itu. Sekedar, oh. Titik. Ya, artinya ya itu kan kamu dan saya tetap pada prinsip saya, meskipun keliru. Yahudi demikian. Datang kepada Rasulullah dan mereka sudah paham bahwa di antara ciri nabi dan rasul adalah tidak mengetahui perkara gaib termasuk ruh. Sehingga mereka pengen ngetes Nabi, ya Muhammad. Ya, kabarkan kepada kami tentang ruh. Bagaimana ruh? Ya, sampai Rasulullah terdiam, tidak bisa jawab. Sampai turun firman Allah, "Wa yas'alunaka 'anil ruh, qulir ruhu min amri rabbi." Katakan wahai Nabi, ketika mereka datang kepada Anda, bertanya kepada Anda tentang ruh, katakan kepada mereka, ruh itu urusan Allah, rahasia Allah, perkara gaib. Enggak usah banyak tanya. Hanya Allah yang tahu. Ya. "Wa ma utitu minal ilmi illa qalila." Dan kalian tidaklah diberikan ilmu kecuali sedikit saja. Ya. Artinya ini termasuk rahasia Allah, ruh. Tapi kita yakin tentang keberadaannya, yakin tentang wujudnya, ada. Ya. Inilah artinya menunjukkan kedangkalan dan minimnya ilmu kita. Hal tara kulla syai', apakah Anda bisa melihat segala sesuatu? Hunaka asya'u katsiratun la taraha wa hiya mawjudatun. Ya, dan di sana masih banyak yang lainnya yang kita yakin sepakat tentang adanya, tapi kita sama-sama enggak tahu apa wujudnya dan bagaimana bentuknya. Di samping ruh tadi yang pertama, yang kedua akal. Ya, orang bisa bicara, orang bisa memahami, bisa mencerna, ya, bisa berbincang, ya, berdialog, nyambung, ya, bertanya, bisa menjawab, ya, membahas sesuatu, ya, bisa dan seterusnya. Ya. Nah, itu kan karena ada pengaruh akal. yang kemudian dengan itu seorang bisa mencerna dan memahami sesuatu. Nah sekarang, hal taral aql alladhi yumayyizuka ala ghairik? Apakah Anda pernah melihat akal yang dengan itu bisa membedakan antara Anda dengan yang lainnya? Ada yang pernah lihat akal? Ya. Sampai menjadi pembahasan, akal itu sebenarnya di mana sih? Di kepala atau di hati? Ya, sampai ada pembahasan seperti itu. Ya, setelah sepakat akal itu ada, gitulah. Akal itu ada. Nah. Ma kullu syai'in la tarau laisa mawjudan, ya. Sehingga ini semuanya menyimpulkan bahwa tidak semua perkara yang tidak bisa Anda lihat, tidak bisa Anda saksikan, kemudian berarti menunjukkan tidak ada. Tidak demikian, ya kan? Banyak hal yang kita yakini ada meskipun kita tidak bisa melihatnya. Ya. Dan itu sebenarnya sebagai muqaddimah. Sebagai muqaddimah, ya, pendahuluan untuk kita betul-betul, ya, bisa meyakini dan membenarkan setiap khabar yang datang dari Allah dan Rasul-Nya terkait dengan perkara-perkara gaib. Tak sekarang, ya, kita masih hidup nih. Ya, kita hanya mendapatkan khabar dari Allah dan Rasul-Nya bahwa setelah orang meninggal akan mengalami fase kehidupan di alam barzakh. Kita enggak tahu dan bagaimana kondisi di dalam itu. Yang jelas sudah ada gambarannya, yang berhasil menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir mendapatkan nikmat kubur, dilapangkan kuburannya. Kita yakin mendapatkan kabar gembira, diperlihatkan tempat duduknya di dalam surga. Dan sebaliknya orang yang gagal menjawab pertanyaan tadi, dia akan disempitkan kuburannya, bahkan tulang rusuknya akan bersilangan, hancur, akan diperlihatkan tempat duduknya dari neraka. Ngeri. Ya. Meskipun setelah dibongkar kuburannya, ya enggak terjadi apa-apa, ya biasa-biasa aja, karena memang alamnya beda. Yang kita lihat itu alam dunia, sementara yang Rasulullah dan Allah jelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah itu adalah di alam barzah, alam yang lain, sehingga enggak bisa dibenturkan. Oh, saya enggak percaya kalau saya enggak bisa melihat. Sadari Anda itu manusia, enggak bisa melihat segala sesuatu. Ya. Nah, ini pukulan telak sebenarnya, bantahan yang sangat jitu, tajam untuk meruntuhkan syubhat aqlaniyun. Orang-orang yang mengagungkan akalnya, yang terlalu kagum dengan IQ-nya, dengan pemahamannya, dengan kecerdasannya, kemudian menolak sekian banyak ayat dan hadis terkait dengan akidah Islam yang benar, ya, dianggap itu hanya cerita saja, itu hanya kisah saja, belum tentu ada, belum pasti kejadiannya, sehingga menjadikan seorang itu ragu dengan agamanya. Apa iya seperti itu? Arahnya gimana sih? Ya, tujuannya supaya kaum muslimin itu ragu dengan adanya hari akhir, sehingga hidupnya juga bebas seperti orang kafir, gak ada bedanya. Loh, kenapa? Ya ngapain kita ibadah ini, ibadah itu, menahan ini, menahan itu. Ya, dalam kondisi apa yang akan terjadi itu belum jelas kejadiannya, belum tentu kepastiannya, sehingga jadilah dia seperti orang-orang kafir, bahkan lebih rendah dan hina daripada hewan ternak seperti yang Allah jelaskan dalam Al-Quran. Itu sasarannya, ya, dan itu tipu muslihat iblis dan bala tentaranya, ya, untuk memurtadkan kaum muslimin dari agamanya, ya, dengan masuk pada poin ini, meragukan minimal itu sebuah keberhasilan, apalagi mengingkari itu sudah jempolan tentang adanya hari akhir. Karena efeknya itu besar sekali, ya. Bisa jadi orang itu ketika diajak, ayo nak sholat, sholat, sholat, enggak mau dia. Bisa jadi karena ragu tentang adanya hari akhir. Ragu, surga neraka itu benar enggak sih? Ragu dia. Ya, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Hada kalamul madiyyin wa tabaiyyin. Ini adalah, ya, ucapannya orang-orang sekuler yang meragu-ragukan, ya, tentang adanya hari akhir. Orang sekuler, orang kafir, yang ternyata mereka dalam bergerak, ya, menebarkan isu-isu dan berita-berita dusta bahwa hari kebangkitan, hari kiamat, surga neraka dan kejadian yang lainnya itu belum tentu terjadi, belum pasti, ya. Nah, atau bahkan sebagian mengingkari itu dengan membina, ya, sebagian kaum muslimin, sebagian kaum muslimin, sampai muncul ya pendapat-pendapat yang nyeleneh, ya, surga neraka itu tidak kekal. Ya, surga neraka itu tidak kekal. Ya. Yang dapat nikmat nanti di surga, ya enggak seterusnya juga dapat nikmat. Sebagaimana yang masuk neraka, ya ada masanya. Ya. Ya, sampai sebagian akhirnya apa? Ya dengan alasan itu akhirnya enggak apa-apa lah, masuk neraka kan sebentar aja. Ya, entengnya ngomong seperti itu. Ya gara-gara ini terpengaruh dengan pemikiran sekuler. Mereka orang-orang yang sudah lupa dengan agama, lupa dengan akhirat, fokus dengan dunia. Kalau berbicara masalah dunia, jago. Ya, masalah teknologi, ilmu pengetahuan, luar biasa. Ya, angkat topi katanya. Saking hebatnya itu berbicara. Orang sekuler. Ya, bisa ini, bisa itu, merancang ini, merancang itu. Teknologi. Tapi ketika berbicara tentang masalah agama, masalah akidah, ya, kosong sama sekali. Ya, istilah sekarang sudah segini. Ya, tidak ada bekal sama sekali. Ya, na'udzubillah min dzalik. Ya, kaum muslimin jangan seperti itu. Jangan terbawa ya dengan propaganda orang-orang kafir. Dan Allah sudah ingatkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, tentang kondisi mereka itu. Ya. Mereka tidak sadar bahwa dunia itu merupakan darul amal, tempat untuk beramal. Orang yang di dunia itu menyibukkan dengan hal-hal yang bermanfaat, ibadah, kebaikan, dia akan beruntung di dunia, demikian pula di akhirat. Namun sebaliknya, wa man dayya'a dunyahu khaba wa khasir. Ya fid darain. Barang siapa yang dia menyia-nyiakan ya, kesempatan hidupnya di dunia, kemudian waktunya dihamburkan, umurnya juga disia-siakan, melakukan hal yang tidak bermanfaat, dia akan rugi di dunia dan di akhirat. Khusrul dunya wal akhirah, dzalika huwal khusranul mubin. Rugi di dunia dan rugi di akhirat, dan itu adalah kerugian yang nyata. Ya. Nah. Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan kehidupan dan kematian. Ada yang hidup dan ada yang mati. Itu wajar. Ya. Masing-masing ada masanya. Sekarang hidup, besok meninggal, kemudian hidup lagi generasi berikutnya. Untuk apa ada regenerasi seperti itu? Ada yang lahir, ada yang meninggal, ya. Ada yang muncul, ada yang tenggelam. Untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, kata Allah. Untuk menguji di antara kalian siapa yang terbaik amalannya. Ya. Nah. Ini. Di dalam surat Ar-Rum, ya. Allah ingatkan tentang keberadaan orang-orang yang mereka fokus, ya, mendalam dalam perkara-perkara dunia, ya, bahkan ilmu-ilmu duniawi, namun dari sisi pengetahuan tentang akhirah, tentang agama, sama sekali tidak ada. Ya. Walakinna aktsara an-nasi la ya'lamun ya'lamuna dhahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Ya, dan kebanyakan manusia mereka tidak mengetahui. Mereka mengetahui tentang perkara yang zahir dari kehidupan dunia, tentang teknologi, tentang membuat ini, membuat itu, jagonya luar biasa. Ya. Tapi wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Tapi tentang perkara akhirat mereka sangat lalai. Ini ya kondisi orang-orang kafir, demikian keadaannya. Ya. Mereka yang mengatakan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, ataupun in hiya illa hayatul dunya. Ya. Tidaklah kehidupan dunia ini melainkan sekedar kehidupan yang kita hidup kemudian mati. Wa ma yuhlikuna illa dahr, tidak ada yang membinasakan kami kecuali perjalanan waktu saja, perjalanan masa. Enggak ada yang mengatur semuanya. Ya. Amma ahlul iman fa innahum yattasi'u imanuhum likulli ma waradat bihil akhbarus sahihah. Adapun orang-orang yang beriman, maka iman-iman mereka lapang untuk menerima setiap khabar-khabar yang sahih yang datang dari Allah dan Rasulnya. Adapun orang yang tadi kita sebutkan, ya, ahlu dunia, orang-orang sekuler, kaum orientalis, ya, yang mereka terkagum-kagum dengan teknologi yang muncul dari orang-orang kafir, minder dengan agamanya, ya, minder dengan Islamnya, sehingga untuk menampakkan saya Muslim, aduh, ampun sudah, tidak bisa, ya, jangankan itu, untuk menampakkan jati diri, penampilan sebagai seorang Muslim, tidak mau dia. Sehingga kemana-mana yang penampilannya sama seperti orang kafir. Mohon maaf, ya. Dari sisi pakaian saja misalkan, itu kalau pakai pakaian yang, ya, Islami, ya, jangankan jubah, ya, pakaian yang umum, ya, di negeri kita, baju koko aja itu, aduh, nggak enak, ya. Celana pun, ya, padahal sudah paham, lo anak kiai kok, anaknya kiai, aduh, yang biasa aja lah. Terus gimana? Ya pantolon yang ketat-ketat itu seperti mereka, ya, merasa bangga dengan itu. Giliran, ya, yang menampakkan keislaman sama sekali nggak mau. Apalagi jubah, wah sudah ada kesan yang lain. Dikonotasikan sebagai kaum yang fundamentalis, ya, kolot, kaku, keras, teroris. Ya, diarahkan seperti itu. Padahal, subhanallah. Ya, inilah diantara akibat karena terlalu kagum, ya, cinta dengan apa yang ada pada orang kafir, sehingga tidak mau menampakkan jati diri sebagai seorang Muslim. Ya, nah. Inilah, ya, beda dengan kondisi ahlul iman. Mereka senantiasa menerima. Wa yatadakhaluna fihi biuqulihim. Adapun ahlul iman, orang-orang yang beriman, mereka tidak ingin ikut campur dalam perkara-perkara syariat dengan akal-akal mereka. Tidak mau. Kenapa? Tahu kadarnya. Ya, berita-berita yang datang dari Allah dan Rasulnya terkait dengan fitnah kubur, adab kubur, nikmat kubur, itu perkara gaib. Orang yang beriman langsung beriman, membenarkan. Apa susahnya? Apa sulitnya? Ya, tidak bermain dengan akalnya, akhirnya menolak dan mengingkari, atau minimal ragu. Ragu saja enggak boleh, apalagi menentang atau mengingkari. Itu lebih fatal lagi, bisa kufur. Ya. Karena memang fungsi akal yang Allah ciptakan yang ada pada masing-masing kita itu bukan untuk itu. Bukan untuk menghukumi syariat, bukan untuk mengukur, ya, ini benar, ini salah dengan akal kita, bukan. Bukan itu tujuan Allah ciptakan akal untuk kita, bukan untuk itu. Sadari. Ya, tapi akal justru untuk memahami, mencerna, oh, maksudnya demikian demikian. Imani dan benarkan. Itu fungsi akal. Ya, oleh karena itu di dalam kitab Dar'ut Ta'arud Baina Naql wal Aql, ya, karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan, ya, "Anal aqla al-bashari 'ajizun 'an ma'rifati umuril ghaibiyah bi nafsihi istiqlalan." Akal manusia itu sangat lemah untuk mengetahui perkara-perkara gaib dengan sendirinya. Sangat lemah, ajiz. Ini akal manusia. Artinya bukan ranahnya. Ya, bahwa akal manusia yaitu lemah, ya, sangat lemah untuk bisa mengetahui perkara-perkara gaib dengan sendirinya. Tidak bisa. Ya, jangankan yang sifatnya besar, ya. Yang kecil saja, ruh, ya. Atau tadi akal, ini enggak bisa dilihat. ya, tapi kita yakin tentang keberadaannya. Nah, kecuali dalam satu kondisi akal ataupun afwan, ya, ruh bisa dilihat oleh manusia. Kapan itu? Kapan ruh bisa dilihat oleh manusia? Ada yang tahu? Ketika meninggal, ya. Nah, Rasulullah dalam Sahih Muslim menjelaskan, ya, idza qubidur ruh, apabila ruh sudah dicabut, fatba'ul basar, maka keluarnya itu akan diikuti oleh pandangan si mayit, melihat. Dan biasanya ditarik, ya, lepas dari organ tubuh manusia yang terakhir dari kepalanya, sehingga kebanyakan mayit ketika meninggal itu matanya melotot, terbelalak, terbuka lebar karena melihat ruhnya lepas. Oleh karena itu termasuk sunnah ketika mengurusi jenazah adalah memejamkan mata si mayit, dipejamkan. Karena kebanyakannya apabila meninggal normal itu terbelalak matanya karena melihat ruhnya lepas. Ini satu kondisi, satu-satunya keadaan sebagaimana yang Nabi jelaskan, manusia bisa melihat ruhnya. Adapun selebihnya, tidak ada. Tidak ada yang bisa melihat ruh. Nah, saya lanjutkan perkataan Syekhul Islam tadi, bahwa akal manusia sangat lemah untuk bisa mengetahui perkara-perkara gaib dengan sendirinya. Wa anna daral aqli huwal fahmu wal ittiba'u wal i'tiqad lima jaa bihil wahyu wa laysa raddu wal i'tirad. Ini catatan penting, ya, agar kita mengetahui kadar diri kita. Dan sesungguhnya perputaran akal, ya, ini fungsi akal adalah untuk memahami, satu. Yang kedua, untuk mengikuti syariat. Yang ketiga adalah untuk meyakini apa yang datang dari wahyu. Memahami, ya, mengikuti dan meyakini apa yang datang dari wahyu Al-Quran dan Sunnah. Baca ayat, baca hadis, difahami, kita berusaha untuk mencernanya, ya, kemudian kita ikuti, ya, kita amalkan, dan kita yakini itu sebuah kebenaran. Ya, walaysa raddu wal i'tirad, dan bukan fungsi akal adalah untuk menolak dan menentangnya, bukan fungsi akal. Jadi kalau ada ayat, ada hadis yang sahih, kemudian ternyata kita tolak, kita tentang, berarti Anda sudah enggak waras. Ya. Sudah enggak waras. Meskipun katanya jenius dan cerdas, tapi Anda sudah tidak waras. Kenapa? Anda sudah tidak tahu kadar diri Anda. Anda tidak tahu bahwa Anda itu manusia biasa yang punya keterbatasan. Bukan ranah, bukan wewenang Anda untuk menghukumi syariat. Ya. Nah, masih panjang, ya, kisah tentang perjalanan, ya, si mayit setelah meninggal mengalami beberapa proses dan kejadian bersama dengan malaikat mungkar dan nakir. Insyaallah kita lanjutkan, insyaallah, ya, bismillah, pada kajian mendatang. Khawatir nanti, ya, terburu-buru, ya, kurang bagus. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ila huna, walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.